Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah jalla wa ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Jumat pagi di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah jalla wa ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Banjarnegara, dan sekitarnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah judul, nopo? Serius Berislam. Jenengan serius nopo mboten? Ora lah jere. Kalau kita membaca judul ini, serius berislam, kayak-kayaknya itu ada orang yang enggak serius. Nggih napa mboten? Nggih. Wonten napa kathah? Kadose kathah nggih. Berislam tapi ora temenanan. Tidak beneran di dalam berislam. Alias golek Islam kue mandan lomboan. Tidak beneran, tidak serius di dalam berislam. Seperti apa Ustaz contohnya? Seperti contohnya, orang agamanya Islam, tapi jarang mempelajari Islam. Lengaji itu bisa dihitung setahun dengan jari-jari tangan ini. Malah kadang-kadang jari siji be ora pepek. Soale ngajine setahun kurping pisan nek ora ping pindho. Kapan niku? Ha, pas Rajaban karo Muludan tok. Ngaji setahun kurping ping pindho. Kados niku sae napa mboten? Mboten. Itu menunjukkan kekurang seriusan di dalam beragama. Kenapa? Karena yang namanya ajaran Islam itu banyak. Sehingga kalau dipelajari setahun cuma dua kali, cukup napa mboten? Mboten. Apalagi biasanya kalau setahun dua kali, materinya itu-itu terus. Berarti wis kur setahun ping pindho, materine ora ganti-ganti. Kuwe bae materine. Bagaimana akan serius di dalam berislam kalau kita ini jarang mempelajari Islam? Maka saya sangat bersyukur melihat wajah-wajah yang hadir di sini. Wajah-wajah orang yang memang haus ingin mendapatkan siraman rohani. Biarkan orang mengatakan ketulianu pengajiane pensiunan sing wis tua-tua ora papa. Yang penting kita ngaji. Nanti kapan sih ngaji baik? Kalau ada orang tanya kayak gitu, jawabnya gimana? Nganti mati. Sampai kapan kita mencari ilmu? Minal mahbarati ilal maqbarati. Minal lahdi ilal lahdi. Minal mahdi ilal lahdi. Dari buwayan sampai ke liang lahat. Saat itulah kita baru selesai. Ini golongan yang pertama. Enggak serius ngaji, enggak serius berislam karena jarang ngaji. Atau ada sebagian yang lain, ngajinya rajin, tapi prakteknya moh. Ini juga orang enggak serius. Ngajinya rajin, tapi sholatnya sih bolong-bolong. Ini namanya tidak serius berislam. Atau berislam yang dipraktekkan cuma ibadahnya saja, akhlaknya tidak. Atau cuma akhlaknya saja, akidahnya tidak. Sholatnya kayak wong Islam, tapi akidahnya kayak wong selain Islam. Puasane mempeng, tapi nyajene ya mempeng. Itu tidak serius di dalam berislam. Islam itu diperintahkan oleh Allah agar diambil semuanya. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Surat apa? Al-Baqarah. Ayat pinten? Surat 208. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fissilmi kafah, masuklah ke dalam Islam itu dengan kafah. Kafah itu carane wong Jawa kabeh. Kabeh niku secara keseluruhan. Terus bagaimana Ustaz supaya kita dianggap serius berislam? Supaya kita serius berislam, maka kita perlu mengetahui dulu makna-makna yang digandung di dalam Islam. Jadi ketika orang mengatakan nyong wong Islam kuwi kudune kepriwe? Kan masih banyak kan orang ditanya, Islam siapa? Islam ya Islam. Berarti tidak serius. Karena tidak memahami makna Islam itu sendiri. Nah ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Di hadapan kita ada tiga. Ada tiga makna yang dikandung di dalam kata Islam. Dan masih ada mungkin makna-makna yang lainnya. Ini sekedar contoh dan makna yang paling urgen, paling penting. Yang pertama. Islam itu berarti menerima. Islam itu berarti nopo? Menerima. Dan berserah diri. Menerima apa Ustaz? Menerima ajaran Allah. Berserah diri kepada siapa Ustaz? Berserah diri kepada Allah. Jadi kalau misalnya kita sudah ngaku agamanya Islam, maka kita harus percaya dengan setiap aturan yang diberikan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Percaya 100% bahwa apa yang dibawa oleh Allah dan Rasulullah SAW itu mesti benar. Niku orang yang berislam temenanan. Makanya dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 125. Suratnya nopo? An-Nisa. Ayatnya pinten? 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lebih baik agamanya dibanding dengan orang yang ikhlas berserah diri kepada Allah, menerima setiap apa yang diatur oleh Allah. Wa huwa muhsinun, dan dia mengerjakan kebajikan. Jadi kalau orang sudah berislam, semuanya diambil, akidahnya diambil, ibadahnya diambil, akhlaknya diambil. Kan sekarang kan banyak orang pilih-pilih, nggih. Iya, sholatnya kayak orang Islam, tapi pakaiannya orang gelem kayak orang Islam. Ibune, panjenengan ngagem kudung teng mriki mawon. Napa nek jenengan teng warung ngagem kudung? Alhamdulillah. Tapi ketone ora kabeyan sing jawab mau lho. Kadose tesih wonten nggih sing mboten ngagem kudung nggih. Nek jaga warunge dhewe, warung-warunge dhewe kudungan. Nah. Loh, awan-awan sumuk konku kudungan. Nggih napa mboten? Niku berarti mboten serius le berislam. Kalau seorang serius di dalam berislam, apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dia akan menjawab sami'na wa ata'na. Napa sami'na wa ata'na? Kami mendengar, kami patuh. Jadi kalau orang sudah mengetahui aturan Islam A, maka dia berusaha untuk mempraktikkan. Tidak terlalu banyak alasan. Sing sumuk, sing apa maning? Sing tuman jere. Sing panas. Sing desani jerene. Ini semuanya pertanda seorang itu belum serius di dalam beragama. Kalau orang sudah serius beragama, apapun yang diperintahkan oleh Allah tidak akan banyak berbicara. Sholat. Kaum pria sholatnya katanya harus di mana? Di masjid. Bapak-bapak ke masjid insyaallah 5 waktunya. Insyaallah. Insyaallah yakin apa mandan ragu nih. Ya? Ada saja alasannya. Loh, atis. Nek esuk, esuk. Lah, panas. Nek, awan, awan. Loh, terus kapan boleh memecit? Esuk katisen, awan, panasen. Nanti asar, misman, dan adem. Lah, ngantuk. Loh, kapan akan ke masjid? Yang namanya Islam itu menerima. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, kita terima. Itu namanya orang berislam. Islam itu al-istislamu lillah. Pasrah menerima apa aturan yang digariskan oleh Allah. Itu namanya Islam. Kenapa Ustaz kok kita seperti itu? Itu semua dibangun di atas keyakinan bahwa aturan Allah itu mesti baik. Ini prinsip yang harus kita yakini. Bahwa apapun yang digariskan oleh Allah, aturan apapun, pasti itu yang terbaik. Pasti. Tidak ada yang lebih baik daripada aturan Allah. Kenapa? Karena Allah itu maha mengetahui kebaikan kita. Contoh. Saya beri ilustrasi. Ada seorang divonis oleh dokter. Pak, jenengan ini penyakitnya sudah berbahaya sekali. Maka kami tim dokter memutuskan supaya kaki panjenengan diamputasi. Ada seorang pergi ke dokter, sudah parah sakit di kakinya. Akhirnya dokter mengatakan, ini kaki kalau dibiarkan nanti akan menjalar, bisa ke seluruh tubuh, maka ini harus dipotong. Kira-kira orang tersebut akan menerima keputusan dokter napa mboten? Biasane menerima. Mungkin dia ditanya, loh kenapa jenengan nerima, itu kan kaki itu kan larang banget, sikil larang-larang kok dipotong. Orang yang sudah divonis seperti itu oleh dokter, apakah dia akan berpikir, lah oralah nyong ra percaya karo dokternya? Biasanya orang yang sudah divonis oleh dokter, apalagi tim ahli, dia akan mengatakan, sami'na wa ato'na, ya wis siap kapan. Kenapa kok sedemikian yakinnya? Jawabannya, karena dokternya ahli. Kalau sama dokter yang ahli itu kita bisa menerima 100%, kenapa sama keputusan dan aturan Allah kita tidak bisa menerima 100%? Pinter pundi? Ilmunya luas mana? Allah atau dokter? Dokter niku mboten wonten sekukune ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang Islam manakala membaca Al-Quran, Allah mengatakan seperti ini, لِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ, jatai wong lanang niku warisane pinten? 2 kali lipat jatai perempuan. Kayaknya biasanya wong langsung menerima apa mikir? Oh, masa nyungkur separuh, masa mamasku oleh siji nyungkur oleh separuh, masa adikku lanang oleh siji aku kur oleh separuh, masa adikku lanang oleh 100 juta nyungkur oleh 50 juta. Disinilah ujian, pembuktian apakah kita itu serius di dalam berislam atau tidak. Setiap aturan yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mesti benar, mesti adil. Bu, panjenengan 50 juta, mama saya 100 juta, adil apa mboten bu? Dening amleng. Soale duitnya akeh sih ya. Jajal nek takone, kalau saya tanya, bu, mama saya 10.000, jenengan 5.000, adil mboten? Sedidik iki ustaz adil. Nek duitnya wis jut-jutan nggih. Sing siji oleh 1 miliar, iki oleh kur 500 juta. 500 juta kok kur. Mulai setan itu menggoda hati kita. Ketahuilah, yang namanya adil itu tidak harus sama. Yang namanya adil itu tidak harus sama. Kalau misalnya adil itu sama, berarti sangune bocah TK kudu pada karo sangune bocah kuliah. Kuwe nek adil artine sama. Adil kuwe rata 50%, 50%. Kene disangoni 1.000, kene tangoni 1.000. Bocah TK gawa 1.000 singgung ngapa? Anak TK biasanya panjenengan sangune pinten? Pinten? 1.000. Napa 2000? Jajal bocah kuliahan disanguni 2000 kepriwe? Ora mangkat. Bocah kuliah ku sanguni 2000 situ ku apa? Yang namanya adil itu ndak harus sama. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ustaz, ngomong-ngomong kok bisa ya jatahnya laki-laki itu 2 kali lipatnya jatahnya perempuan. Kuwi kepriwe kuwi adile kuwi nang endi? Ketahuilah wahai bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, di antara hikmahnya kenapa kok laki-laki mendapatkan jatah 2 kali lipat perempuan? Karena laki-laki akan menjadi kepala keluarga. Yang namanya kepala keluarga berarti wonten anggota keluarga. Berarti orang ini, laki-laki ini akan menanggung dirinya sendiri atau dengan anggotanya. Yang ditanggung siapa? Dirinya dan anggotanya. Nek anaknya 10 tambah istrinya 1, berarti kan bebannya banyak atau sedikit? Nah kalau wanita itu jadi kepala atau jadi anggota? Jadi anggota. Kira-kira kebutuhannya lebih besar siapa? Kepala apa anggota? Kepala. Dari sinilah kenapa Islam itu memberikan jatah lebih kepada pria. Bukan karena Islam itu pilih kasih sama wanita, bukan. Tapi karena agama kita itu pandangannya jauh ke depan. Dan saya katakan ini bukan karena saya laki-laki. Kemudian saya katakan ini, lantas kalau saya perempuan terus saya balik nanti perempuan jatahnya 2 kali lipat laki-laki. Karena ini aturan yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ini yang pertama. Seorang Islam itu harus menerima dan berserah di diri. Yang kedua, di antara makna Islam adalah damai. Napa? Damai ini ku napa? Ayem, tentrem, guyub, rukun. Niku damai. Islam itu agama yang mendatangkan kedamaian di dalam hati dan juga menebarkan kedamaian. Makanya kita baca ayat yang di atas tadi surat Al-Baqarah ayat 208, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi. Kenapa Allah menggunakan as-silm di sini? Bukan langsung Islam. Kata sebagian ulama, karena as-silm atau as-salm artinya lah kedamaian. Jadi orang yang masuk Islam itu hatinya akan terasa nopo? Damai, tentrem. Panjenengan sampun tentrem nopo dereng? Rasanya hatinya sudah merasa damai atau belum? Dereng lah. Berarti gue islami urung serius gue. Karena apa? Kedamaian itu akan datang ke dalam hati manakala kita berserah diri kepada Allah menjalankan perintah-perintah. Saat itulah hati akan terasa damai. Berarti kalau misalnya kita sudah beragama Islam sudah sekian puluh tahun kok belum merasakan kedamaian, berarti sing dicek amalan kita. Apakah kita sudah mempraktikkan Islam dengan benar atau belum? Kalau misalnya hati kita masih gemerungsung, biasanya gemerungsung gue masalah duit. Gimana badan? Marah-marah. Oh, jadi duitnya oli semennya pak. Jadi ngapa baik pak? Kawit gue esok nanti sore pak. Masa oli yang ngodene sedina kur? Pinten? Kur 10.000 pak. 10.000 sih bisa gue ngapa? Pak. Gemerungsung. Nah, kalau gemerungsung seperti ini perlu dikoreksi nih, kok. Berarti belum merasakan kedamaian. Kalau orang Islam, seberapapun rezeki yang Allah berikan itu tentrem ayem. Maka Nabi SAW itu mengumpamakan seperti burung. Seperti apa? Burung. Kata Allah, kata Nabi SAW, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkuli." Seandainya kalian itu betul-betul tawakal. Betul-betul apa? Tawakal sama Allah. Kalau kita tawakal beneran sama Allah, la ruziqtum kama yurzaqut thayyib. Niscaya kalian itu akan mendapatkan rizki seperti seekor burung mendapatkan rizki. Panjenengan pernah tumon ada burung bunuh diri? Tumon ana manuk kendat? Boten. Padahal burung itu punya tabungan teng bank napa mboten? Boten. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Burung itu keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong. Sore-sore pripun? Teliyeh wis kebek. Burung itu tawakalnya tinggi banget. Makan padi tuk-tuk-tuk-tuk-tuk, waduk balik. Pernah enggak jenengan ngelihat anak burung gawa karung? Meng sawah nggih, nata limarine jenengan terus bar itu, lah keton iki nggo ngesuk maning, wadahi nang karung, bawa bali. Ndak ada kan? Burung. Luar biasa tawakalnya. Tenang hidupnya, nyaman hidupnya. Ora gemrungsung. Beda dengan manusia di zaman ini. Apa-apa asuransi. Nanti dia kupluknya di asuransi dia. La ilaha illallah. Mari kita perbaiki tawakal kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya kita itu betul-betul bertawakal, berislam, berserah diri kepada Allah, maka hati kita akan terasa damai. Yang akan memberikan rezeki besok itu Allah. Kita hanya berusaha. Tapi ya jangan ngasih lah. Rezeki kan ngesuk sing ngatur. Ya ngesuk-ngesuk baik. Sing penting sing turu baik nang omah. Enggak. Kita disuruh berusaha. Makanya dikasih contoh burung. Burung niku usaha apa badan? Usaha. Apa panjenengan pernah lihat ada burung jam pitu nggih ngasih turu? Subhanallah, burung itu baru matahari terbit sudah apa? Wah, sudah berkicau, sudah kesana kemari. Semangat burung itu. Kenapa semangat? Karena tawakal sama Allah subhanahu wa ta'ala. Berapapun yang didapatkan oleh burung dia akan syukuri. Sehingga setiap hari dia dijamin rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita seperti itu, insya Allah kita pun akan mendapatkan rezeki terus dari Allah azza wa jalla. Allahumma amin. Jadi orang Islam niku atine napa? Tenteram, damai. Karena hatinya damai, maka yang akan dikeluarkan kepada orang lain juga kedamaian. Makanya orang Islam itu membawa kedamaian buat lingkungannya. Kalau orang Islam seneng ganggu wong liya, berarti niku Islamnya dereng serius. Wong Islam senenge ngeruntai umae tanggane. Ngeruntai nopo Ustaz? Lha gue wit rambutane saben dina kur dibageni godhonge, giliran panen ora dibageni, kaya kuwe kok ngakune wong Islam. Orang Islam kok nyetel tip seru banget sampai tetangganya keberisikan, lagi lara untu maning. Itu tidak membawa kedamaian. Orang Islam itu membawa kedamaian, mendatangkan ketenteraman, sehingga orang itu merasa betah untuk tinggal di samping dia. Itu orang Islam. Makanya kalau ada orang Islam tidak membawa kedamaian, berarti niku Islam dereng serius. Mengendi-endi besengut bae. Ora tahu mesem. Atau orang ketemu sama dia takut lambok dibom. Niku berarti tidak membawa kedamaian. Membuat ketakutan itu namanya. Lanyung arep liwat kana wedi lah mbok ana bom. Islam bukan agama yang membawa teror. Tapi Islam adalah agama yang membawa kedamaian. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin." Kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk mendatangkan kasih sayang, rahmat, kedamaian buat alam semesta. Bukan cuma untuk manusia, sampai binatang pun merasa damai ketika ada orang Islam yang serius di dalam keislamannya tinggal beserta dia. Loh, kita kan harus amar ma'ruf nahi mungkar, Ustaz. Betul. Tapi amar ma'ruf nahi mungkar itu ada aturannya. Sudah. Ini yang keberapa? Yang kedua. Yang terakhir. Di antara makna Islam adalah selamat. Wong Islam niku bakalan apa? Selamat. Selamat teng pundi? Teng dunya akhirat. Orang yang sudah masuk Islam, dia akan selamat di dunianya. Kenapa? Karena dia mengikuti aturan Allah. Makanya orang yang sudah masuk Islam tidak boleh diutak-utik, diganggu hartanya. Tidak boleh diganggu kehormatannya. Tidak boleh diganggu apalagi disakiti nyawanya. Tidak. Kalau orang sudah masuk Islam, maka dia berhak mendapatkan keamanan. Keamanan fisiknya, keamanan hartanya. Keamanan keturunannya, keamanan kehormatannya. Ketika orang sudah masuk Islam, maka dia akan selamat di dunianya. Dan yang lebih penting dari itu, selamat di mana? Di akhirat. Makanya orang-orang yang masuk Islam, nanti pada hari kiamat akan dipersilahkan oleh Allah untuk masuk surga. Silahkan panjenengan baca dalam Al-Quran surat Al-Hijr. Surat apa? Al-Hijr. Ayat 45 sampai 46. Dalam surat Al-Hijr ayat 45 sampai 46, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa nantinya akan dipersilahkan untuk masuk ke dalam surga dan mata air yang ada di dalamnya. Ketika akan masuk dikatakan udkhuluha bisalamin aminin. Kata Allah, masuklah kalian ke surga dengan damai, dengan aman, dengan tenteram. Kenapa? Karena di dalam ketika di dunianya dia beragama Islam. Islam itu membawa keselamatan. Islam selamat. Islam selamat. Aslim taslam. Berislamlah kalian akan selamat. Selamat di mana? Di dunia dan di akhirat. Sudah. Berarti kalau kita pengen serius dalam berislam, minimal tiga. Yang pertama apa? Berserah diri, pasrah, menerima apapun hukum yang ditentukan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, merasa apa? Damai dan menebarkan kedamaian. Dan yang ketiga, insyaallah orang-orang yang tadi itu akan selamat di mana? Di dunia dan di akhirat. Semoga semua yang hadir di sini dan kaum muslimin mendapatkan karunia tersebut. Allahumma amin. Ada pertanyaan? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang saya hormati, saya akan menanyakan mengenai aurat wanita muslim. Aurat wanita muslim adalah harus ditutup seluruh tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Yang ingin saya tanyakan, adakah dalil nakli yang menjelaskan atau menjelaskan waktu-waktu yang boleh tidak menutup keseluruhan aurat itu? Ya, apakah harus ditutup setiap saat walaupun sedang tidur gitu? Ya. Sekarang yang kedua, kalimat ad-din di dalam Al-Quran saya temukan ada dua arti. Ad-din yang berarti agama dan ad-din yang berarti hari pembalasan. Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, aurat wanita itu ditutup kapan? Sebelum saya jawab ini, tadi disampaikan bahwa aurat wanita itu seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Menurut sebagian ulama, bahwa aurat itu seluruh tubuh tanpa terkecuali. Termasuk nopo? Muka dan tangan. Ini pendapat pertama. Makanya panjenengan gak usah kaget ngelihat ada orang pakai nopo? Pakai cadar. Itu ada landasannya. Ya. Jadi jangan sampai kita itu mudah-mudah menuduh. Mudah-mudah menuduh. Kayak anak ninja kayak. Kayak aliran sesat kayak. Jangan mudah-mudah menuduh. Jadi itu ada landasannya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa aurat wanita itu seluruh tubuh kecuali muka dan tangan atau telapak tangan. Dan dua pendapat ini terus terang sama-sama kuat. Sama-sama kuat. Makanya tidak boleh saling menjelek-jelekkan. Tidak boleh saling menjelek-jelekkan. Yang memakai pendapat ini monggo. Yang memakai pendapat ini monggo. Sambil berusaha menjaga diri dari hal-hal yang bisa menimbulkan fitnah. Sambil berusaha menjaga diri dari hal-hal yang menimbulkan fitnah. Terus wanita itu kapan ditutupnya? Ditutupnya kalau ada non mahram. Mahram niku terkenale teng Indonesia niku muhrim. Jadi sing bener niku mahram. Muhrim atau mahram itu siapa? Muhrim atau mahram ya orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Yang tidak boleh dinikahi, sinten niku? Anak kan kandung, kakak kan kandung. Ya. Itu contohnya mahram atau muhrim. Ah, kalau misalnya dia itu tidur dan di dalam kamar tidurnya itu tidak ada non mahram, alias semua yang ada di situ cuma anaknya, cuma siapa? Suaminya, cuma kakeknya. Yang seperti itu ya tidak apa-apa, tidak pakai kerudung. Jadi yang jadi masalah itu apakah dia berada di suatu tempat yang dilihat oleh orang lain atau tidak, dan orang lain itu non mahram atau bukan. Kalau misalnya dia berada di kamar yang di situ tidak ada kecuali mahramnya saja, maka boleh dia untuk membuka. Bahkan nuun sewu, kalau sama suami ora tutupan ya ora apa-apa. Malah sebaiknya ora tutupan. Angel sih. Ya. Sekarang kan kebalik, Bu. Kebalik nggih. Kalau di hadapan suami ditutupi, metu orang ditutupi, kebalik, ya. Ya sama suami tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada anak-anak ya perlu kita menjaga pakaian kita supaya, apalagi anaknya mungkin sudah balik, sudah bisa membedakan aurat atau bukan. Kalau kayak gitu ya kita perlu menjaga, ya perlu menjaga aurat ibu-ibu sekalian. Jangan sampai hal itu menimbulkan hasrat yang tidak baik di dalam hati anak-anak kita. Ini jawabannya. Kesimpulannya, menutup aurat itu adalah di hadapan non mahram. Kalau di hadapan mahram, maka tidak mengapa tidak menutup aurat. Ya, saya enggak pakai kudung atau pakai sekedar pakai baju lengan nopo pendek, daster ngene nggih, itu enggak apa-apa insyaallah kalau di hadapan mahramnya. Yang kedua, di dalam Al-Qur'an ad-din itu ada berbagai makna, di antaranya agama. Innad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Kemudian di dalam ayat lain, maliki yaumiddin. Artinya apa? Penguasa hari kiamat. Penguasa hari kiamat. Din itu dari kata-kata dana yadinu. Napa? Dana yadinu. Kalau hari kiamat itu kenapa dinamakan yaumuddin? Karena seseorang itu pada hari kiamat akan mendapatkan pembalasan. Dana yadinu niku membalas. Dana yadinu niku membalas. Nanti pada hari kiamat dikatakan yaumuddin karena pada hari kiamat itu akan ada pembalasan. Kemudian kenapa din itu juga berarti agama? Karena di antara makna dana yadinu itu memeluk. Napa? Memeluk. Kenapa agama dikatakan din? Karena itu dipeluk oleh siapa? Oleh yang mengikuti agama tersebut. Semoga bisa dipahami. Ya, monggo ada yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz. Kami akan menanyakan yang pertama, bahwa disadari tidak disadari bahwa kita pada umumnya agama kita yang kita peluk Islam adalah agama keturunan. Karena orang tua kita Islam, sehingga anak-anak kita menjadi Islam. Sehingga saat ini masih kita jumpai beberapa budaya-budaya. Seperti misalnya kita lihat ada istilah, kalau orang sudah meninggal dunia 3 hari, 7 hari, 40 hari, mendap 1, 2, dan seterusnya. Kemudian hal-hal yang seperti ini apakah mempengaruhi keimanan kita terhadap agama Islam itu sendiri? Kemudian yang kedua, sedikit banyak pada umumnya kita sebagai orang tua ini punya harta. Kemudian kita punya anak. Sebelum kita meninggal, harta itu sudah kita bagikan. Si A dapnya di rumah sana, si B di rumah sini, dan ini seterusnya. Apakah hal seperti ini dibolehkan dalam agama Islam? Sehingga pada saat kita meninggal ini sudah tuntas, artinya sudah bersih dibagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, bedakan antara kebiasaan tradisi dengan ajaran agama. Kalau ajaran agama kita tidak mengajarkan seperti itu. Itu hanyalah tradisi. Tradisi yang diikuti atau diwarisi dari orang-orang penduduk asli. Atau penduduk dahulu sebelum masuknya Islam. Yaitu agama Hindu dan agama Buddha. Kalau orang Islam sudah punya tuntunan sendiri. Mendoakan, ya mendoakan. Tapi tidak perlu dikhususkan dengan waktu-waktu tersebut. Artinya kita mendoakan, setiap hari kita doakan. Kan melas, didoakan ikur. Tanggal pitu, tanggal apa, 40, 100, karo sewu. Berarti ini kurping pinter niku. Kurping papat. Ya. Telung tahun kurping papat. Ya melas. Ya. Kita doakan setiap hari. Kita doakan setiap hari. Cuman, kita perlu juga untuk berhati-hati ketika akan meluruskan perbuatan seperti itu, karena itu sudah mendarah daging. Maka kita harus dengan cara yang lembut, dengan cara yang bijak, tidak tabrak sana tabrak sini, alon-alon, pelan-pelan, dengan kelemah lembutan, dengan bijak, dengan kesabaran, dengan sopan santun. Jadi merubah tapi pelan-pelan, karena itu sudah mendarah daging puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun. Wis ratusan tahun kok arep dirubah sejenak. Itu sulit ya. Itu butuh waktu, butuh kesabaran. Makanya berhati-hatilah, kemudian bersabarlah dan bersikap bijaklah. Menasehati tapi dengan cara yang baik, yang santun dan islami. Yang santun dan islami. Kemudian yang kedua, kalau misalnya ada orang tua bagi-bagi sebelum meninggalnya, sampai ketika meninggal itu sudah habis, itu bagaimana Ustaz? Itu bukan warisan. Kalau warisan itu dibagi, orang sudah meninggal, si urip itu warisan jenengane. Itu namanya hibah. Namanya apa? Hibah. Pemberian. Tidak apa-apa. Kalau mau diberi tidak apa-apa, tapi harus adil. Singgie diwei, singgie ya diwei. Jadi jangan sampai singgie dibangunakan rumah, singgie ora. Singgie diwei tanah, singgie ora. Itu tidak boleh. Ya. Jadi kalau sudah hibah, itu memang bebas, tidak ada ukurannya, tapi harus adil. Dan tidak dinamakan warisan. Ada sebagian orang bagi waris. Kapan bagi waris? Wis rampung? Loh, wis rampung? Surip wis rampung? Itu bukan warisan. Kalau masih hidup namanya hibah. Boleh, boleh. Tapi harus adil. Yang ini dikasih, yang ini juga dikasih. Nah, nanti kalau masih ada sisanya setelah meninggal, baru itu yang namanya warisan. Nek wis entong Ustaz, orang ana apa-apa. Ya salah Wis entong ya wis. Cuman itu akadnya bukan warisan. Akadnya hibah. Monggo ada yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ayat jelas berislam harus apa? Yang saya tanyakan, sejauh mana dalam memaknai urusan akhirat dan dunia, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, antum a'lamu bi amri dunya. Hal ini berkaitan kita bernegara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Urusan dunia sama akhirat, kalau orang Islam itu tujuan utamanya nopo? Dunia nopo akhirat? Wong Islam tujuan utamanya nopo? Akhirat. Tujuan utamanya wong Islam niku akhirat. Dunia niku mampir nggo meng akhirat. Umah wong Islam sing hakiki, rumah hakikinya orang Islam itu akhirat. Di dunia kita cuma ngontrak. Oh, ngontrak. Umay dewek ngontrak. Loh, jenengan apa akan selamanya tinggal di situ? Ya ngono nek arep selamanya tinggal nang kono. Orang Islam itu cuma lewat saja di dunia. Makanya dia menjadikan dunia ini sebagai tunggangan untuk menuju kemana? Ibarat panjenengan melewati jembatan. Jembatan itu cuma untuk lewat. Supaya bisa sampai kemana? Ketujuan. Kenapa wonten panjenengan, iki jembatannya apik banget lho, nyong gawe omah nang kene bae lah. Gak ada. Namanya juga lewat. Lewat itu ya hanya sekedarnya saja. Bukan berarti kita gak boleh bikin rumah di dunia. Boleh ya. tapi tidak dijadikan sebagai tujuan utama. Adapun makna hadis Nabi SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih paham dalam masalah duniawi kalian, maka ini kaitannya dengan masalah-masalah teknologi, masalah-masalah pertanian, kemudian masalah peternakan. Ini yang seperti ini memang kita lebih paham daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena itu urusan duniawi. Adapun aturan-aturan yang ada petunjuknya di dalam agama kita, maka kita harus ikut. Contoh aturan bernegara. Di dalam agama kita itu ada aturan bernegara. Makanya ada namanya siyasatun syar'iyyah, politik yang syar'i itu ada dalam agama kita. Dan ini diatur. Kemudian aturan jual beli itu ada di dalam agama kita. Nah, kita harus ikut aturan itu walaupun kelihatannya urusannya urusan dunia. Oke. Okay. Yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami hanya akan mohon penjelasan supaya kita kaum ibu atau para jamaah di Masjid Agung Darussalam supaya mengetahui, kalau tadi dikatakan untuk guru bisa lebih kafah, maka kami akan mohon penjelasan mengenai Bismillahirrahmanirrahim. Laisa al-ghina 'an kasatil mal, al-ghina 'an nafs. Yang kedua, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'u shalih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang ditanyakan adalah masalah qanaah. Masalah apa, Bu? Qanaah. Qanaah niku napa sih? Nerimo ing pandum. Pandum sih artinya apa? Apa? Kenapa? Bagian. Nerimo ing pandum, menerima bagiannya gitu. Yang namanya qanaah itu adalah menerima, dan itulah kekayaan yang sesungguhnya. Kekayaan itu kata Nabi, laisal ghina an kasratil 'arad, innama ghina ghina nafs. Kekayaan hakiki itu bukan dengan harta, tapi kekayaan hati, itulah kekayaan yang hakiki. Makanya ada orang duitnya banyak tapi ngerasane kurang bae. Niku berarti senes wong sugih. Tapi ada sebagian orang miskin hartanya tapi merasa cukup. Berarti niki orang kaya karena merasa berkecukupan. Sebagian orang hartanya banyak banget tapi kurang baik. Loh, berarti ini bukan orang kaya, ini orang kekurangan nih, nggih. Orang kekurangan. Ada orang miskin tapi dia qanaah, merasa cukup. Berarti ini bukan orang miskin, ini orang berkecukupan. Nggih. Jadi agama kita itu menilai kekayaan dengan kekayaan hati. Kemudian yang kedua, bahwasanya dunia itu adalah perhiasan. Sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salehah. Ya ini buat ibu-ibu sekalian. Nggih, Bu, nggih. Sing penting we ora kur ayu neto. Sing penting niku mboten kur sugih to. Sing penting we ora kur putih to. Sing penting niku takwanya. Bukan berarti ibu-ibu enggak perlu memperhatikan kecantikan, perlu, apalagi di hadapan siapa? Suami. Tapi yang diutamakan adalah menjaga ketakwaan. Ada lagi, monggo. Sisa sedikit, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada beberapa saudara kita muslim yang berislam dengan sangat nyunah. Mulai dari bangun tidur, dalam kehidupannya, berpakaian dan sebagainya sampai tidur lagi, itu mengikuti sunnah. Lalu ada sebagian lagi yang mengatakan itu katanya berlebihan lah, kita beragamanya seperti lazimnya orang-orang kita begitu. Apakah yang sebut seperti itu termasuk berlebihan, dan terima kasih. Yang namanya berlebihan itu kalau menyalahi aturan. Contohnya, kecepatan di sekitar alun-alun maksimal pinten niku rambu-rambune? Pinten? 40. 20. Misal ditulis di situ 20 km per jam. Berarti nek ana sing banter nganti swidak niku berarti berlebihan. Yang namanya berlebihan niku kalau melebihi aturan. Nek pancen wong Islam salate ping 5. Laki-laki di masjid. Kalau ada orang rajin salat 5 waktu nang masjid niku berlebihan apa mboten? Mboten berlebihan, itu sesuai aturan. Berlebihan kuwi nek salate ditambahi 5 jadi 7. Wajibe maksudnya nggih, wajibe. Puasa Ramadan 30 atau 29 tambahilah Ramadannya jadi 40. Itu namanya berlebihan. Kalau mengikuti aturan mulai dari wudunya, bangun tidurnya, berpakaiannya, mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, itu bukan berlebihan. Itu namanya sesuai dengan aturan. Tuh, sinjerane beragama gue ya umum-umum baiklah, sesuai dengan apa yang ada di masyarakat. Loh, nek kaya gue kok nang Amerika nganggo klambi. Nuwun sewu, nang Amerika niku ibu-ibu nganggo agem napa? Agem napa? You can see. Ibu ngertos you can see? Anu keton kang ngendi-ngendi. Apakah kita menyesuaikan dengan kondisi masyarakat ikut-ikutan pakai you can see? Ya enggak. Islam itu tidak ada Islam Indonesia, Islam Arab Saudi, Islam Amerika, Islam kuwi siji. Apa yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Nabi dan dijelaskan oleh para ulama kita, itu namanya Islam. Lha kok itu Islame wong Arab kowe? Apa-apa ireng, Islame wong Arab. Loh. Sehingga seperti itu, ada enggak hadisnya? Kalau ada, oh berarti itu yang benar. Lah kowe mengendi-endi kudungan kowe? Subhanallah. Mengendi-endi kudungan salah. Ora kudungan salah. Sing bener sing ngendi? Yang benar yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini pengajian kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.